Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang ke-8. Qala al-mas'alatu tsaminatu 'aqdul murabahah. Permasalahan yang ke-8 yang membahas tentang transaksi dengan sistem murabahah. Al-murabahatu bai'u sil'ati bithamanihal ma'lumi bainal muta'aqidaini biribhin ma'lumin bainahuma. Yang dimaksud dengan murabahah, transaksi jual beli dengan sistem murabahah, adalah bai'u as-sil'ati, bai' artinya menjual, as-sil'ah barang, menjual suatu barang, bithamaniha dengan harganya, harga barang tersebut, al-ma'lum yang diketahui, bainal muta'akidaini antara dua pelaku transaksi, penjual dan pembeli tentunya. Murabahah itu adalah menjual suatu barang dengan harga yang telah diketahui oleh kedua pelaku transaksi, penjual dan pembeli, biribhin ma'lumin bainahuma, dengan keuntungan yang jelas. Biribhin, ribh itu artinya keuntungan, dengan keuntungan ma'lumin yang jelas, bainahuma antara mereka berdua, penjual dan pembeli. Jadi jual beli sistem murabahah itu, sang penjual gak ada ruginya, untung terus dia, pasti untungnya. Kenapa dikatakan dia pasti untung? Ya karena modalnya jelas, diketahui oleh kedua belah pihak, keuntungannya juga jelas, diketahui oleh kedua belah pihak pula. Dibawakan contohnya di sini oleh para ulama. Misaluha, contoh transaksi jual beli dengan sistem murabahah. Yaqulu sahibus sil'ati. Yaqulu berkata sahibus sil'ati, sahibu pemilik as-sil'ah barang. Berkata pemilik barang, yaitu penjual tentunya. Karena dalam transaksi jual beli yang memiliki barang adalah penjual. Penjual berkata, "Ra'su mali fiha 100 riyal. Abi'uka iyyaha bil 100 wa ribhu 10 riyal." Ra'su mali, modal saya, ra'su itu artinya kepala. Mal, harta. Tetapi ketika dia digabung menjadi makna yang lain. Sebuah modal dalam suatu usaha, karena itu yang terpenting. Ibarat kepala pada suatu tubuh, dia terpenting. Ra'su mali, modal saya, fiha, yang ada pada barang ini, 100 riyal, 100 riyal. Atau kalau dengan uang rupiah, modal saya 100 ribu rupiah. Abi'uka iyyaha, aku jual barang ini kepadamu, bil mi'ah, dengan 100 ribu, wa ribhu 10 riyal, dengan plus keuntungan 10 ribu rupiah. Untung apa rugi penjual di sini? Untung dia. Modalnya dijelaskan. Dengan jujur, tanpa ada kedustaan. Enggak modalnya 50.000, kemudian sumpah-sumpah modalnya 100.000. Enggak. Ini benar-benar transaksi jual-beli disebut dengan murabaha. Atau dalam istilah yang lain disebut dengan bay'u al-amanah. Menjual dengan penuh kejujuran. Ini modalnya 100.000. Fadol kalau antum mau, ana jual 110.000. Bukan enggak ada tawar-menawar. Bahkan calon pembeli pun tahu memang modalnya segitu, 100.000. Ketika dijual 110.000, berarti penjual mengambil keuntungan 10.000. Pembeli juga tahu. Ya sudah, memang dia untungnya seperti itu sudah hak dia. Dan yang seperti ini diperbolehkan dalam syariat. Akad atau transaksi dengan sistem murabahah ini diperbolehkan. Dan memang umumnya transaksi dengan sistem murabahah, pembeli itu tahu modal dari barang yang akan dia beli. Dan pembeli tahu keuntungan yang diambil oleh penjual. Maka di atas dalam definisinya disebutkan bahwasannya murabahah adalah bay'us sil'ati bi tsamanihal ma'lum bainal muta'akidaini biribhin ma'lumin bainahuma. Menjual suatu barang dengan harga yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, dengan keuntungan yang diketahui pula oleh penjual dan pembeli. Jadi pembeli itu atau calon pembeli tahu modalnya sekian, dia fulan itu mengambil keuntungan sekian. Dan transaksi murabahah ini umumnya terjadi ketika calon pembeli tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut. Kalau di bank-bank syariah konvensional yang mengambil kata syariah, bank syariah ini, di sana diterapkan sistem murabahah. Namun banyak hal yang dilanggar. Ketentuan-ketentuan syariat tidak diterapkan. Sehingga walau istilah mereka bank-bank konvensional tadi yang menjalankan sistem riba, tetapi membuat pula bank syariah, apalah namanya, bank yang seakan menggambarkan kepada kaum muslimin transaksi mereka sesuai dengan syar'i, syariat Islam, maka disebut dengan bank syariah. Namun pada kenyataannya mereka justru melanggar syarat-syarat jual beli yang lain, sehingga transaksinya batil, tidak diperbolehkan. Di antara beberapa contoh yang sempat kita singgung pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang jual beli dengan sistem murabahah ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa umumnya transaksi murabahah ini terjadi ketika calon pembeli tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut dengan kontan, sehingga dia menghubungi pihak ketiga. Misal saya ingin membeli sebuah motor, enggak cukup uang untuk membayar dengan kontan. Penjual motor itu siapa kalau di tempat kita? Mas Erwin atau Salman, Lakh Salman, Pagar Alam, dealer, showroom lah katakan. Saya datang ke sana, berapa motor ini? Fixen 2017. Oh ini 15 juta. Wah gak cukup uang saya. Maka saya menghubungi pihak ketiga. Siapa kira-kira yang berprofesi juga sebagai pedagang, sebagai dealer, showroom, ataupun apalah yang dia jual. Karena memang profesi dia sebagai pedagang, menyiapkan diri sebagai penjual. saya hubungi. Saya ingin beli motor. Motornya itu ada di sana, di tempatnya si Fulan. Harganya 15 juta. Saya gak punya uang cukup. Terserah antum hubungan dengan dia. Modalnya 15 juta, nanti anak beli sama antum. Oh ya sudah. Pihak ketiga tadi menghubungi Mas Erwin tadi. Antum katanya jual motor fiction 2017, 15 juta. Iya, ya sudah anak beli. Dibelilah oleh pihak ketiga, dibawa ke rumahnya. Setelah itu dia menghubungi saya. Motor yang antum pesan sudah ada di rumah. Anda datang ke sana. Kemudian terserah apakah dibayar 2 kali atau 3 kali. Biribhin ma'lum, dengan keuntungan yang jelas. Ini motornya. 15 juta berarti anda jual ke antum 15 juta 500 ribu. Dengan tempo 2 bulan atau tempo setengah tahun, atau dinaikkan 17 juta dengan tempo 2 tahun, terserah. Modalnya diketahui, keuntungannya juga diketahui. Dengan sistem yang kita sebutkan tadi, boleh. Bahkan kondisi yang seperti ini membolehkan untuk diberlakukannya transaksi dengan sistem murabahah. Tetapi dengan syarat-syarat tadi yang telah kita sebutkan. Adapun yang terjadi pada bank-bank konvensional, mereka menerapkan sistem menjual suatu barang yang belum dimiliki, ada kalanya menjual suatu barang yang sudah dimiliki tetapi belum dikuasai. Ini tidak diperbolehkan. Baik di bank konvensional ataupun kita. Di tempat kita. Misal yang tidak diperbolehkan. Dan nanti setelah kita katakan ini contoh tidak diperbolehkan, ada pertanyaan, kenapa enggak diperbolehkan? Misal, contohnya sama seperti tadi. Saya ingin beli motor 15 juta. Di tempatnya Mas Erwin. Ada Mas Erwin? Ada. Fiction 2017 berapa kira-kira harganya sekarang? Secondnya. Berapa? 14. 15 lah katakan. Gampang ngiketnya. Tapi beliau jual motor 15 juta. Fiction. Saya datang. Berapa nih mas? 15 juta. Bisa nego enggak? Aduh udah enggak bisa. Udah mepet banget ini sudah. Nah, ya sudah. Saya enggak punya cukup uang. Akhirnya saya hubungi mertua. B, itu di sana ada motor bagus mau dijual 15 juta. Coba Abi nego sana nanti aku beli sama Abi. Pas beliau datang ke sana, transaksi jual beli 15 juta. Setelah itu memberitahu saya datang terjadi transaksi 17 juta dengan pembayaran 1 tahun. Transaksi jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Abah Syifa? Sudah dikuasai, sudah dibawa pulang ke rumah. Ke rumahnya Pak As, ini motornya. Dilihat, bagus, gagah memang, keren sudah. Tapi enggak diperbolehkan. Sudah dibayar cash sama Pak As ke Mas Erwin, motornya sudah ditaruh di rumahnya Pak As, saya datang, kemudian beliau menyatakan, ini 15 juta modal, saya jual 17 juta, tempo waktu setahun. Karena kalau saya punya uang cash, mampu 15 juta, kenapa saya harus kredit? Kan demikian. Nah sekarang karena saya gak cukup uang untuk membeli cash 15 juta, saya menghubungi pihak ketiga. Transaksi jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Dulu sempat kita singgung. Mas Yoni? Abah Ugasha? Pak Eko? Boleh tambahan kredit? Boleh. Gimana? Kita tambahkan, boleh akadnya nih, 15 juta, nanti jadinya 17 juta loh ya. Dengan penambahan waktu setahun, kredit tadi. Iya, saya bilang. Modalnya diketahui, keuntungannya juga diketahui. Waktu pembayaran, saya membayar 17 juta tadi, juga diketahui. Ini tidak diperbolehkan, contoh ini. Kenapa? Abunisa? Ahsan barakallahu fi. Karena Pak As profesinya bukan sebagai penjual. Pernah enggak dulu kita sampaikan? Pernah. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ini merupakan tahayyul atau hilah kepada riba. Pak As profesinya bukan sebagai penjual. Sehingga kalau seperti ini sama dengan saya pinjam uang ke beliau 15 juta, saya kembalikan berapa? 17 juta. Motor ini hanya kamuflase. Motor ini hanya hanya perantara saja, bukan inti. Tetapi ketika Pak As sebagai penjual, memang profesinya sebagai penjual, dealer juga, jual beli motor juga, maka boleh. Beliau mengambil keuntungannya 2 juta dengan tempo waktu setahun tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, juga tidak diperbolehkan ketika saya, contohnya sama ya, contohnya sama. Saya datang ke Mas Erwin, nanya motor ini, harganya 15 juta. Wah, gak punya uang cash saya. Saya hubungi orang ketiga. Saya hubungi Salman, Pagar Alam. Afwan Bu, karena saya minta ngelobi ke Mas Erwin untuk di kredit, gak boleh. Pokoknya cash 15 juta enggak kurang karena udah mepet banget. Ya sudah. Saya hubungi pihak ketiga. Alah Salman Pagar Alam. Itu Mas Erwin ada barang motor. Harganya 15 juta tapi enggak boleh dikredit. Saya pengin motor itu saya kredit sama antum. Ya sudah. Dihubungilah Mas Erwin, terjadi transaksi, dibayar sama Lah Salman, motor itu sudah di rumahnya. Nah, Afwan, motor itu belum di rumahnya, masih di tempatnya Mas Erwin. Kemudian Al-Akh Salman menghubungi saya, Ustaz, motornya sudah ana bayar cash 15 juta. Dan ana jual ke antum 17 juta dengan tempo waktu 1 tahun bagaimana? Sudah enggak masalah. Sah transaksinya. Kapan ana ambil motornya ke antum? Bisa antum ambil sekarang juga. Tapi karena ana masih sibuk, ana masih di Pagar Alam atau gimana lah. Tadi ana bayarnya transfer, antum langsung aja ke tempatnya Erwin, ambil motornya di sana. Transaksi jual beli yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa ya Abdurrahim? Ingat sebabnya? Tayyib. Abu Sabda ada? Enggak boleh. Kenapa? Ahsan barakallahu fi. Karena Salman tadi belum menguasai barangnya. Walau sudah dia beli. Walau sudah dia miliki. Walau sudah dia transfer tadi. Tetapi belum dikuasai. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau melarang para tujar pedagang untuk menjual barang, hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim, sampai barang itu dikuasai oleh para pedagang di tempat-tempat mereka, dipindahkan ke toko, barang-barang yang bisa dipindahkan. Kalau barang-barang yang enggak bisa dipindahkan, bagaimana? Bitakhliyah, dengan penjual tadi sudah benar-benar melepas haknya. Sudah tidak ada lagi keterkaitan penjual itu dengan barang yang dia jual. Rumah misal. Saya datang ke bank syariah. Saya ingin beli rumah itu. Rumah itu dijual sama yang punya. Murah harganya 150 juta. Kata bank syariah, ya sudah. Tunggu berita dari kami. Begitu sudah terjadi transaksi, Kemudian pihak bank menghubungi, Pak, rumah itu sudah kami beli, sudah terjadi transaksi, sudah ada kwitansinya, bermaterai, sudah kami beli, sudah kami bayar lunas. Silahkan Bapak tempati rumah itu. Padahal pemilik rumah belum selesai berkemas. Maka enggak boleh. Belum dikuasai, enggak mungkin untuk memindahkan rumah jadi. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin dipindahkan, cara menguasainya adalah dengan benar-benar melepas keterkaitan antara barang tersebut dengan orang yang memiliki sebelumnya. Kalau dia sudah berkemas, benar-benar sudah pergi, tutup pintu, kunci diserahkan, baru boleh dijual ke orang lain. Tetapi kalau dibeli, kapan mau pindah? 2 bulan lagi. Pak, kami mau pindah 2 bulan lagi. Oh ya sudah. Langsung rumah itu dijual. Laku. Dan berkata kepada pembeli, tapi rumah itu belum bisa kamu tempati. Karena 2 bulan lagi, pemilik rumah baru pindah. Boleh ataukah tidak langsung dijual? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena masih ada keterkaitan dengan pemilik rumah sebelumnya. Itu ibaratnya belum dikuasai, walau telah dimiliki. Sama dengan contoh motor tadi. Yang ketiga, transaksi murabahah yang juga tidak diperbolehkan. Contohnya sama, saya ingin beli motor ke Mas Erwin, harga 15 juta, minta kredit enggak boleh, untuk bayar cash saya enggak punya uang cukup. Akhirnya saya menghubungi pihak ketiga. Pihak ketiga menyatakan, sudah, saya jual ke antum 17 juta, gimana? Sepakat? Dalam tempo waktu 1 tahun, iya sudah. Sepakat, buat perjanjian. Bahwa saya kredit motor fiction 2017 kepada fulan seharga 17 juta tempo waktu 1 tahun. Kemudian Al-Akh Salman menghubungi Mas Erwin. Motornya yang 15 juta itu Anda bayarin ya. Anda transfer sekarang. Langsung transfer. Notifikasi keluar. Transfer berhasil. Kemudian ditunjukkan kepada saya di HP-nya. Ini saat transfernya sudah berhasil. Transaksi yang seperti ini, walaupun sistem murabah tidak diperbolehkan. Kenapa hal ini tidak diperbolehkan? Ada yang Aba Ibrahim? Enggak boleh. Akad murabahah yang seperti ini. Modalnya jelas. Keuntungannya jelas. Tempo waktu setahun jelas. Tapi tidak diperbolehkan. Loh, tapi kan ini murabahah. Jelas dari definisinya. Iya. Tetapi di sana ada syarat-syarat jual beli yang lain yang tidak terpenuhi. Siapa yang bisa jawab? Ini tidak diperbolehkan karena penjual belum memiliki barang namun sudah melakukan transaksi pada pihak yang lain. Transaksi dulu tadi, diikat dulu saya, calon pembeli. Harganya 17 juta nanti saya jual ke antum. Iya. Sudah, terjadi perjanjian, sepakat, baru menghubungi Salman. Menghubungi Mas Erwin. Anak beli motornya 15 juta. Walaupun nanti saya ngambilnya di rumah Al-Akh Salman. Tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menjual sesuatu yang belum dimiliki. Wala tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual barang yang belum kamu miliki. Itu masih miliknya. Ketika terjadi transaksi saya dengan Al-Akh Salman, barang itu masih 100% miliknya Mas Erwin. Ini tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana yang boleh? Contoh pertama yang kita sebutkan. Saya datang kepada Mas Erwin, pengen beli motor tadi, karena kurangnya uang untuk membayar cash, saya hubungi pihak ketiga, Al-Akh Salman. Saya sampaikan, di sana ada motor, saya pengen beli motor itu, modalnya 15 juta. Terserah antum beri harga berapa ke saya. Tayyib, beliau hubungi Mas Erwin, diambil motornya, sudah dibayar, diambil, dipindahkan ke rumah, kemudian menghubungi saya. Motor sudah ada, Ustaz, kalau mau lanjut transaksi, sudah. Berapa antum jual Gana? 17 juta, tempo waktu 1 tahun. Motor sudah dimiliki, sudah dikuasai, transaksi jual beli antara saya dengan Al-Akh Salman setelah dia memiliki barang dan menguasai barang tersebut. Akad sistem murabahah yang seperti ini yang diperbolehkan. فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. Maka jual beli yang seperti ini dengan gambaran berikut ini itu sahih, sah, boleh. Apabila penjual dan pembeli mengetahui harga barang tersebut dan mengetahui pula keuntungan dari harga yang telah diketahui bersama. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang, masih menyelesaikan tentang pembahasan sistem murabahah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.